بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم، segala puji bagi Allah yang memudahkan kita kembali berkomunikasi untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan salah satu ibadah, talabul ilm, menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita menjalankan salah satu ibadah ini ikhlas karenanya, dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan kajian kitab Al-Usulus Sittah, 6 landasan prinsip dasar yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan mulai hari ini insyaAllah kajian kita akan mulai membahas kitab Riyadhus Shalihin, kitab kumpulan ayat dan hadis tentang adab, tentang akhlak. Kitab Riyadhus Shalihin itu secara bahasa maknanya adalah kebun atau taman, tamannya orang-orang yang soleh. Taman dari orang-orang yang soleh, Riyadhus Shalihin. Nah, disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nama beliau Yahya bin Syaraf, digelari dengan An-Nawawi karena beliau dilahirkan di tempat yang bernama An-Nawa. An-Nawa itu adalah tempat atau sebuah kampung di dekat Damaskus, di daerah Syria atau Suriah. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i. Dan beliau dikenal sebagai ulama yang sangat kuat di dalam menuntut ilmu. Semangatnya sangat tinggi dan sangat luas ilmunya. Pada saat beliau masih belajar menuntut ilmu, dijelaskan dalam biografi beliau, dalam sehari, dalam satu hari, beliau belajar 12 halaqah ilmu dalam satu hari. Kalau kita satu hari ini satu halaqah ya. Besok hari yang lain, ustadz yang lain satu halaqah lagi. Tapi kalau Al-Imam An-Nawawi ketika beliau belajar, beliau satu hari itu menghadiri 12 halaqah. 12 majelis ilmu. Yang insya Allah setiap majelis ilmunya disampaikan oleh guru yang berbeda-beda. Nah, apakah itu membahas tafsir, halaqah yang pertama, kemudian halaqah yang kedua mungkin membahas hadis, membahas mustalah hadis mungkin. Halaqah yang ketiga membahas usul fiqh. Halaqah yang keempat membahas tentang adab, dan seterusnya. Sehari beliau menghadiri 12 halaqah. Dan kalau kita melihat tahun lahir dan tahun meninggalnya beliau, menunjukkan bahwa beliau berusia relatif muda, meninggal di usia yang relatif muda. Sekitar 45 tahun beliau kemudian meninggal. Dan beliau tidak menikah. Beliau tidak menikah. Bukan karena beliau membenci sunnah menikah. Tetapi kesibukan ilmu yang ada pada beliau menyebabkan beliau tidak sempat menikah. Nah, beliau dikenal sebagai ulama yang zuhud. Ulama yang wara. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usia beliau. Memberkahi usia beliau. Karya-karya beliau menjadi rujukan umat Islam setelahnya. Karya-karya seperti misalkan syarah Sahih Muslim. Kalau kita mengkaji hadis dalam Sahih Muslim, kemudian ingin mengetahui bagaimana penjelasan makna di dalam hadis-hadis tersebut, kebanyakan para ulama atau kaum muslimin akan melihat kepada syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam bidang fikih, beliau memiliki kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Fiqh Syafi'i. Nah, yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama Ahlu Sunnah setelahnya. Dalam bidang hadis, selain Riyadhus Salihin, beliau juga menyusun kitab Al-Arba'in, 40-an hadis, yang juga Antum Ikhwah Singapura juga mengkajinya. Nah, Al-Arba'in An-Nawawi, 40-an hadis, beliau pilih hadis-hadis yang bersifat jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang ringkas secara ucapan tapi mengandung makna yang banyak. Makna dalam akidah, makna dalam adab, makna dalam fiqih dan seterusnya. Dan dikaji, diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya. Nah, dan Riyadhus Shalihin ini, kitab ini benar-benar merupakan kitab yang tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hampir tidak kita dapat di perpustakaan Islam atau masjid-masjid, bahkan kecuali di situ ada Riyadhus Shalihin. Menunjukkan insyaallah keikhlasan penulis kitab ini, keikhlasan beliau, sehingga ilmunya terus ada dan bermanfaat bagi kaum muslim. Kita melihat saudara kita kaum muslimin, bahkan termasuk hizbiyah atau orang-orang yang berpemikiran bid'ah, juga menggunakan kitab ini, Riyadhus Shalihin, dan atau karya Al-Imam An-Nawawi yang lain. Sebagian atau orang-orang yang sufiyah, orang-orang sufi mengkaji Riyadhus Shalihin. Ya. Jama'atul Tabligh mengkaji Riyadhus Shalihin, membacakan hadis-hadisnya dan menterjemahkannya. Bahkan menjadi kurikulum utama Riyadhus Shalihin. Demikian juga dengan misalkan Ikhwanul Muslimin, ya. Ikhwanul Muslimin bahkan menghafal, berusaha untuk menghafal Arba'in An-Nawawiyah. Nah, berdasarkan penjelasan dari anggota-anggota mereka, kalau di taraf keanggotaan yang masih dasar, mereka disuruh untuk menghafal Arba'in An-Nawawiyah. Tapi bertambah dan semakin tinggi tingkatan mereka, semakin jauh dari ilmu, semakin sibuk dengan politik. Nah, tapi pada tahap-tahap awal mereka disuruh untuk menghafal salah satunya Arba'in An-Nawawiyah. Dan Riyadhus Shalihin di kitab-kitab pondok pesantren misalkan di Indonesia yang banyak bermadhab, yang berpemahaman Sufiyah, Asy'ariyah, banyak dikaji. Bahkan sebagian pondok pesantren itu menyelesaikan pembacaan Riyadhus Shalihin di satu bulan Ramadan. Dibaca saja hadisnya. Nah, sampai selesai. Dan alhamdulillah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, setiap ba'da asar di Masjid Jami' Al-Unaizah beliau mensyarah, menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, disebutkan bahwa syarah beliau itu termasuk syarah yang ringkas menurut beliau. Tetapi subhanallah, ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mensyarah, maka syarah beliau mencakup pembahasan tentang tauhid, tentang akidah, tentang fiqih, tentang akhlak, tentang tafsir, tentang kandungan lughah, dan mencakup banyak hal yang sangat bernilai. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dua ulama yang kita jadikan rujukan di dalam kajian kita ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, kita mulai dari bab yang pertama. Sebelum itu, penulisan di dalam Riyadhus Shalihin itu terdiri dari penulisan judul bab, kemudian diikuti dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, penulisan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan bab tersebut. Setelah itu disebutkan hadis-hadis Nabi disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mensyarahnya. Syarah ini sebenarnya bukan ditulis oleh beliau, tapi merupakan syarah penjelasan secara lisan ceramah beliau yang kemudian ditranskrip oleh para muridnya dan ditunjukkan kepada beliau. Diberikan sedikit tambahan, ada sedikit kesalahan dirubah. Nah, jadi kita insya Allah akan berusaha untuk kadangkala kita akan baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin secara utuh seluruhnya. Namun kadangkala ketika hadisnya panjang, maka akan lebih efektif jika kita meringkas penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin itu dan fokus pada matan hadisnya. Nah, untuk tahap-tahap awal insya Allah, saya akan membacakan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin secara lengkap. Qala al-mu'allif al-imam an-Nawawi al-imam al-hafid al-faqih Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, bab al-ikhlas wa ihdar an-niyyah fi jami' al-a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khufya. Baik. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat pada segenap amalan dan perkataan-perkataan dan keadaan-keadaan al-barizah yang nampak wal-khufyah maupun yang tersembunyi. Ini bab ini tentang keikhlasan. Bab tentang ikhlas. Menghadirkan niat. Nah, bagus jika seandainya sebagian antum membacakan ayatnya, ya, atau membacakan hadisnya. Nah, kemudian kita bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada bab ini ada tiga ayat. Tafadhalu, salah satu dari antum membacakan. Tiga ayat, surat Al-Bayyinah ayat 5, surat Al-Hajj ayat 37, dan surat Ali Imran ayat 29. Tafadhalu. Bismillah. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, hunafa'a, wa yuqimu s-salata, wa yu'tu z-zaka, wa dhalika dinul qayyimah. Lanjut. Wa qala ta'ala layyana lallahu luhumuha luhumuha wala dima'uha wala kiyana luhut taqwa minkum. Wa qala ta'ala kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu Ya'lamullah. Baik. Qala al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullah. Qala al-mu'allif. Ya. Di sini al-allamah Ibn Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, menyatakan. Qala al-mu'allif, berkata penulis kitab, bab al-ikhlas. Bab tentang al-ikhlas. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, an-niyyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati, di qalbu. Wala mahalla laha fil lisan. Tidak ada tempat bagi niat itu di lisan. Niat itu tempatnya bukan di lisan. Fi jami'il a'mal, dalam seluruh amalan. Walihada كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان kana mubtadi'an. Karena itu, barang siapa yang mengucapkan niat ketika akan sholat, akan puasa, akan haji, atau berwudu, atau amalan-amalan lain, maka dia mubtadi'an, melakukan perbuatan bid'ah. Qa'ilan fi dinillahi ma laysa minhu. Dia telah berbicara di dalam agama Allah tanpa ilmu. Kalau dia mengucapkan niat ketika akan sholat, akan puasa, akan haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena niat itu tempatnya di hati. Nah, di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda wa yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yahuj wa lam yakun yantiqu bin niyyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, salat, bersedekah, puasa, berhaji, tetapi beliau tidak melafadzkan niat. Wadhalika li anna an-niyyata mahalluha al-qalb. Yang demikian ini karena niat itu tempatnya di hati. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fil qalbi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Wa la yakhfa 'alaihi syai', tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah. Kama qala ta'ala fil ayati allati saqaha al-mu'allif. Sebagaimana tersebut di dalam ayat yang dibacakan oleh mu'allif, yang disebutkan oleh mu'allif. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Katakan, jika seandainya kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, au tubduhu, atau kalian nampakkan, atau kalian izharkan, ya'lamu Allah, niscaya Allah akan mengetahuinya. Wajib pada insan an yukhlis niyyah lillah fi jami'i ibadatih. Dan wajib bagi manusia untuk mengikhlaskan niat karena Allah pada seluruh ibadah-ibadahnya. Wa an la yanwi bi ibadatihi illa wajhallah wad daral akhirah. Dan hendaknya manusia tidak meniatkan di dalam beribadah kecuali mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan kampung akhirat. Nah, mengharapkan kenikmatan di akhirat itu ketika kita beramal. Wa hadha huwa alladhi amara Allah bihi fi qawlihi, inilah yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, ayat yang dibaca pertama tadi, ayat pertama, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahuddin. Wama umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din pada ayat ini? Ay mukhlisina lahul amal, yaitu mengikhlaskan amalan. Nah, ad-din, makna ad-din di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini maknanya adalah amal. Ada ad-din di dalam ayat yang lain maknanya beda, yang bisa bermakna pembalasan. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ad-din di dalam surat Al-Fatihah itu adalah maknanya pembalasan. Tetapi kalau ad-din di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, itu maknanya al-amal, amalan. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal mereka. Nah, وينبغي أن يستحضر النية في جميع العبادات. Dan semestinya, selayaknya seseorang menghadirkan niat, dia harus menghadirkan niatnya. Nah, pada seluruh ibadah-ibadah. Nah, jangan sampai kita tidak menghadirkan niat. Tidak menghadirkan niat itu artinya kita tidak sadar ketika kita beribadah. Menganggap ibadah itu sekedar rutinitas atau kebiasaan. Nah, tapi hadirkan niat. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh bagaimana menghadirkan niat yang benar. Niat apa yang harus kita hadirkan ketika kita beribadah. Fayanwi mathalan al-wudu. Maka seorang ketika dia berwudu misalkan, wa annahu tawaddo lillah, wa annahu tawaddo imtithalan li amrillah. Yaitu dia berwudu untuk Allah. Dan dia berwudu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tiga niat yang harus ada di dalam niat kita supaya niat kita itu sempurna. Nah, niat ketika kita akan ibadah. Fahadihi thalathatu asya, kata beliau. Di sini ada tiga hal, tiga niat yang perlu kita hadirkan. Yang pertama, niyatul ibadah. Yang pertama adalah niat untuk beribadah. Niat menghinakan diri di hadapan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu niat ibadah. Yang kedua, wa niyyah an takuna lillah. Nah, dan niat amalan itu dikerjakan untuk Allah. Nah, bukan untuk manusia. Kita beramal bukan untuk dipuji, tapi karena Allah. Ini niat yang kedua. Kalau niat yang pertama tadi, niat ibadah, tujuannya supaya tambah dekat kepada Allah. Taqarrub, supaya semakin dekat kepada Allah. Kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Niat yang kedua, niat ibadah itu dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Tidak untuk fulan, tidak untuk dipuji orang, tidak. Tetapi untuk Allah. Yang ketiga, wa niyyah annahu qama biha imtithalan li amrillah. Yang ketiga adalah niat dalam rangka mengerjakan perintah Allah. Jadi kita tahu Allah kenapa kita sholat? Karena Allah perintahkan kita sholat. Aqimis sholah, dalam banyak ayat, tegakkan sholat. Kenapa kita shaum di bulan Ramadan? Karena Allah perintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Man syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan itu saat dia mukim, hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dan seterusnya. Kita kerjakan itu karena perintah Allah. Berarti kita harus tahu ilmunya bahwa yang kita lakukan ini diperintahkan Allah, dicontohkan Rasul, diamalkan sahabat, para sahabat Nabi. Nah, jadi tiga hal ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah hadza akmalu syai'in fin niyyah, kadzalika fi shalah wa fi kulli ibadat. Ini adalah niat yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Demikian juga dalam salat dan seluruh ibadah-ibadah. Nah. Jadi kalau kita akan beribadah, apakah mau sholat atau ibadah lain, kalau ingin niat kita sempurna, tiga hal ini. Niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, niat dipersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah. Yang ketiga, niat mengerjakannya karena Allah telah memerintahkan. وَذَكَرَ الْمُعَلِّفْ عِدَّةَ آيَاتْ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ النِّيَّةْ مَحَلُّهَا الْقَلْبِ. Dan mu'allif, maksudnya Al-Imam An-Nawawi, menyebutkan iddata ayat, beberapa ayat. Kulluha tadullu ala annan niyata mahallu halqal. Seluruhnya menunjukkan bahwa niat itu tempatnya di hati. Nah. Wa anna Allah subhanahu alim bi niyatil abdi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang niat hambanya. Rubbama ya'malu amalan yudhiru amaman nas annahu amalun salih wa huwa amalun fasid afsadatkun niyah li anna Allah ya'lamu ma fil qalb. Kadangkala seseorang beramal suatu amalan, dia tampakkan di hadapan manusia bahwa itu amal saleh, padahal itu amal yang rusak. Yang menyebabkan rusak adalah niatnya, karena Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Wa ma yujazal insan yawmal qiyamah illa ala ma fi qalbihi. Tidaklah manusia dibalas pada hari kiamat, diberi balasan pada hari kiamat, kecuali tergantung apa yang ada di hatinya. Apa yang ada di hatinya. Di qawlillahi ta'ala, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu ala raj'ihi laqadir, yawma tublas sarair, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Surat At-Tariq ayat 8-10. Perhatikan kalimat يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ أي يَوْمَ تُخْتَبَرُ السَّرَائِرُ. Pada hari, ya, pada hari kiamat itu hari saat تُخْتَبَرُ السَّرَائِرُ. Amalan-amalan batin kita itu ditampakkan. Ditampakkan oleh Allah. Dinilai. Nah, pada hari kiamat. Kalau di dunia mungkin orang lihat amal secara zahir saja. Oh, dia sering ke masjid. Oh, dia sering ikut kajian. Oh, dia kelihatan memberikan makan ke fakir miskin. Itu yang terlihat. Orang akan melihat dia amalnya baik. Tetapi pada hari kiamat, yauma tublas sarair, pada hari itu akan ditampakkan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Itu yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tukhtabaru sarair al-bawatin, yaitu hal-hal yang ada di dalam batin. Itu akan dinilai oleh Allah. Kaqawlihi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah mereka mengetahui ketika bu'thira ma fil qubur, dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, wa husila ma fis sudur, dinampakkan segala yang ada di dalam dada. Setelah dibangkitkan dari kubur, akan ditampakkan apa yang dulunya disimpan di dalam dada. Nah. Fafil akhirah yakunu thawab wal iqab wal i'tibar bima fil qalb. Maka di akhirat nanti, pahala atau siksa, ya, sesuatu yang dinilai adalah tergantung apa yang ada di dalam hati. Amma fid dunya fal ibrah bima dhahar. Sedangkan di dunia, kita menilai orang itu dari yang nampak secara zahir. Karena kita tidak tahu yang di dalam hati. Ini beda penilaian di dunia dengan penilaian di akhirat. Kalau di dunia kita bermuamalah dengan seseorang, bermuamalahlah dengan dia sesuai dengan yang nampak. Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara zahir, maka kita anggap dia saudara kita. Tidak boleh kita mengkafirkan dia selama dia tidak melakukan, tidak terlihat melakukan hal-hal pembatal keislaman. Selama kita melihat dia seperti itu, ya kita bermuamalah dengan dia secara zahir bahwasanya dia muslim. Kalau dia meninggal kita salatkan. Nah, kita iringi jenazahnya. Kalau dia sakit kita jenguk. Kalau dia bertemu dengan kita, kita ucapkan salam. Kalau dia mengundang, kita jawab undangannya. Nah, karena dia kita tahu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nilai secara zahir. Fayu'amilun nas bi dhawahiri ahwalihi. Ya, itu di dunia kita bermuamalah dengan manusia dengan zahir keadaan mereka. Walakin hadhihi dhawahir in wafaqat ma fil bawatin saluha dhahiruhu wa batinuhu wa sariratuhu 'ala niyyati. Akan tetapi yang zahir ini jika sesuai dengan yang ada di batin, di dalam hati, maka akan baiklah lahir dan batinnya. Sesuatu yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan terlihat, itu sama-sama nampak. Wa in khalafat masar al-qalbu muntawiyan ala niyatin fasidah fama a'dama khasarah. Kalau hatinya berbeda dengan apa yang dia nampakkan, dia kerjakan, dia berada pada niat yang rusak, maka sungguh demikian besarnya kerugiannya. Sangat rugi sekali kalau seorang itu kelihatan baik secara zahir, tetapi batinnya, niatnya rusak. Ya'mal wa yat'ab wa la hadda lahu fil amal. Dia beramal, dia capek, tetapi tidak dapat bagian pahala dari amalan itu. Kama ja'a fil hadits sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Sesungguhnya Allah berkata di dalam hadis Qudsi, aku sangat tidak butuh dengan serikat-serikat. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang menjadikan serikat lain bagiku, ia berbuat syirik. Taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan dia bersama dengan serikatnya itu. Aku tinggalkan dia. Tidak Allah perhatikan, tidak Allah beri rahmat yang khusus bagi orang beriman dan seterusnya. Ditinggalkan oleh Allah. Itu disebut di dalam hadis riwayat Muslim. Sallallahu Allah ayyuhal ikhwah bil ikhlas lillah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, sallallahu Allah itu maksudnya penekanan. Menunjukkan demikian pentingnya apa yang akan beliau ucapkan. Sallallahu Allah ayyuhal ikhwah bil ikhlas lillah. Maka sangat penting sekali wahai ikhwah sekalian, ikhlas kepada Allah. Itu sangat menentukan. Wa'lam anna syaitan qad ya'tika 'inda iradati 'amalil khair fayaqul. Ketahuilah, sesungguhnya syaitan kadang datang kepadamu ketika akan melakukan amalan kebaikan. Kemudian syaitan berkata, innaka innama ta'mal hadza riya'an. Kamu mengerjakan ini karena riya', karena ingin dipuji. Fayuhbit himmatak, ويثبطها ولكن لا تلتفت إلى هذا ولا تعطيه بل اعمل. Sehingga semangatmu itu menjadi hilang, membuat engkau malas untuk beramal ketika mendengar bisikan syaitan tadi. Kita akan sholat sunnah, syaitan berbisik, ayo kamu mau sholat sunnah riya kan, pengen dilihat orang. Nah, kita jadi bingung, gimana ini, mau sholat atau enggak ya? Semangat kita jadi turun. Kata Syekh, لا تلتفت إلى هذا ولا تؤطيه بل اعمل. Jangan menoleh kepada bisikan tadi. Jangan beri kepada bisikan itu. Jangan berikan haknya. Artinya, jangan taati bisikan tadi. Bali amal, bahkan hendaknya engkau terus beramal, teruskan aja. Li annaka law su'ilta hal anta al-an ta'mal hadha riya'an aw sum'ah qulta la. Karena kalau seandainya engkau ditanya apakah engkau akan melakukan amalan tadi itu riya atau sum'ah, ingin dilihat atau ingin didengar oleh manusia, engkau akan mengatakan tidak. Karena niat awal ikhlas karena Allah. Cuma ada bisikan tiba-tiba. Maka bisikan itu kalau kita dasari dengan ikhlas sebelumnya, kita bangkit mau sholat sunnah, di situ banyak ikhwah. Kita ketika bangkit niatnya memang karena Allah. Kemudian ada bisikan, ayo kamu mau sholat supaya dilihat sama ikhwah-ikhwah ini kan? Jangan taati bisikan tadi. Teruskan untuk sholat. إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك لا تلتفت له. Karena itu waswas ini ya yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hatimu, janganlah engkau berpaling atau menoleh kepadanya, jangan didengarkan. Nah, ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Sudah masuk menit yang ke-42, menit yang ke-43. Ya. Nah, ada usulan tadi 45 menit pembacaan kitab, kemudian 15 menit tanya-jawab. Nah, mungkin kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Betul. Sementara tak ada, cuma ada satu pertanyaan tapi tak ada berkaitan dengan kajian ini. Oh, nah. Atau kita lanjutkan dulu pembacaan hadisnya. Lanjut dahulu, insyaAllah. Lanjutkan dulu. Nah, sekarang hadisnya, tafadhalu salah seorang dari antum membaca hadisnya. Bentar ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qurashay'il Adawi radhiyallahu anhu. Mulai dari An Amiril Mukminin. Dari itu ya. Apa lagi? Diulang lagi. Wa anna Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab Khattabi bin Nufail bin Abdul Uzza Uzab bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Raza bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Khalib bin Qurashi Al-Adai radhiyallahu anhu. Qala sami'ta Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Muttafaqun alaih sahih. Muttafaqun ala sihhatihi. Nah. Rawahu imam al-muhaddithi. Imam al-muhaddithi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naysaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladhaini huma ashahhul kutubil musannafah. Nah. Kemudian di sini kita baca. Nah. Kita baca hadis yang pertama, wa an amiril mukminin, dari amirul mukminin, pemimpin kaum beriman, Abu Hafs itu kunyah dari Umar. Abu Hafs, Umar itu memiliki gelar Abu Hafs. Di sini terkandung faedah bahwasanya seorang boleh menggunakan kunyah dengan nama tertentu meskipun anaknya tidak ada yang memiliki nama itu. Umar memiliki gelar Abu Hafs, sedangkan beliau tidak memiliki anak yang bernama Hafs. Nah, jadi tidak mengapa. Seperti juga seorang yang tidak punya anak, dia pakai kunyah juga boleh. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kunyahnya adalah Abu Zakaria. Padahal beliau tidak punya anak namanya Zakaria. Karena beliau tidak pernah menikah. Nah, jadi meski kita belum menikah, tidak mengapa kita menggunakan kunyah. Umar bin Khattab. Umar putra dari Al-Khattab. Ayah Umar namanya Al-Khattab bin Nufail. Jadi kakek yang pertama dari Umar namanya Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Nah, semoga Allah meridainya, meridai Umar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu dengan niat. Artinya, dikatakan itu sebuah amal kalau dia mengandung niat. Kalau seseorang beramal tidak pakai niat, maka itu tidak disebut amal. Nah, dia tidak sadar. Innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu dengan niat. Artinya, yang dikatakan amal soleh itu pasti mengandung niat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap perkara sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, setiap perkara sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sama-sama beramal mandi. Mandi di hari Jumat misalkan ya. Atau mandi di hari lain. Ada orang yang setiap hari mandi 2 kali sehari. Kebanyakan manusia begitu ya. Kebanyakan orang-orang di tempat kita mandi sehari 2 kali. Nah, kemudian misalkan dia pada waktu setelah subuh, misalkan dia berhubungan suami istri, kemudian dia mandi. Nah, tergantung niat dia. Kalau dia mandi karena mandi kebiasaan, dia taunya jam 7 mandi karena mau berangkat kerja, misalkan. Dia lupa kalau dia sebenarnya dalam kondisi junub, janabah. Maka dia tidak sah untuk melakukan sholat setelahnya, sholat duha dan sebagainya. Karena dia lupa berniat menghilangkan hadas besar. Nah, yang dia niatkan adalah ini mandi kebiasaan, seperti kemarin saya mandi, besok saya mandi seperti ini juga. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya setelah Rasul menyebutkan tentang niat, kemudian Rasul menyebutkan salah satu amalan yang besar, yaitu berhijrah. Berhijrah. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan ternilai kepada Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, barang siapa yang hijrahnya tujuannya untuk dunia yang ingin dia dapatkan. Hijrah untuk bisnis, sebagai businessman. Nah, maka dia niatnya sesuai dengan itu. Dia dapat, tidak dapat pahala, hanya dapat apa yang dia niatkan. Awim ra'atin yankihuha, atau dia ingin hijrah dari Singapura, misalkan hijrah ke misalkan negeri Islam Saudi misalkan. Tapi hijrahnya karena ingin menikah dengan seorang wanita, fulanah. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia tidak dapat pahala kecuali dapat fulanah. Kalau dia berhijrah karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, maka dia dapat keuntungan dunia itu saja, tidak mendapatkan pahala di akhirat. Padahal pahala hijrah sangat besar. Nah, muttafaqun ala sihhatihi. Muttafaqun ala sihhatihi artinya disepakati kesahihannya. Disepakati kesahihannya. Rawahu Imam al-Muhaddithin, diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis. Siapa dua imam ahlul hadis itu? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Itu nama panjang dari Al-Imam Al-Bukhari. Kunyah beliau Abu Abdullah. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail. Nama asli Al-Imam Al-Bukhari itu Muhammad, putra dari Ismail. Wa Abul Husain, dan diriwayatkan juga oleh Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Kunyahnya Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj, ini nama Imam Muslim. Fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Al-Imam Al-Bukhari punya kitab kumpulan hadis yang terkenal dengan sebutan Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim punya kitab yang terkenal dengan sebutan Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari punya kitab Sahih Al-Bukhari, bukan berarti Imam Al-Bukhari hanya punya kitab Sahih Al-Bukhari saja. Beliau punya kitab-kitab yang lain seperti Al-Adabul Mufrad, misalkan kumpulan hadis-hadis tentang adab yang disendirikan. Padahal di dalam Sahih Al-Bukhari beliau ada Kitabul Adab juga. Tapi beliau sendirikan kitab adab-adab yang lain dalam Adabul Mufrad. Cuma hadis yang ada di dalam Adabul Mufrad tidak seluruhnya sahih. Sedangkan yang di Sahih Al-Bukhari, beliau berusaha keras. Berusaha memilih yang sahih. Bahkan setiap kali beliau akan menulis satu hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau salat istikharah terlebih dahulu. Nah, demikian juga dengan Sahih Muslim, itu sekitar 90% lebih ya, 95% ke atas hadisnya sahih semua. Muslim juga, Al-Bukhari juga begitu, mayoritas. Hanya sedikit sekali yang dikritik oleh para ulama. Hanya sedikit sekali. Sangat sedikit. Nah, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, alladaini huma ashahhul kutubil musannafah. Yang dua kitab itu adalah dua kitab yang paling sahih yang disusun oleh manusia. Yang disusun oleh manusia lebih paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Sahih Al-Bukhari dan Muslim itu paling sahih setelah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang bisa kita kaji. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Apa perlu? Naam, jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakumullahu khair. Soalan pertama yang di hujung hadis ni. Naam. Setelah namakan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Ada didapati ini radhiyallahu anhuma fi sahiha. Hai himal. Nah. Ana nak tanya, yang radhiyallahu anhum juga boleh digunakan untuk imam ataupun hanya untuk sahabat saja? Naam, di sini ada perbedaan pendapat para ulama, ada khilaf di kalangan mereka. Namun sepertinya pendapat yang rajih insyaallah tidak mengapa disebutkan di sebagai sebutan ulama yang lain. Itu tapi kalaupun kita mencukupkan dengan rahimahullah, ya, kemudian radhiyallahu anhu itu khusus untuk sahabat, maka ini akan lebih baik karena itu akan menunjukkan sisi kekhususan, keistimewaan para sahabat Nabi yang tidak bisa tercapai oleh ulama-ulama setelahnya. Sebagian ulama menyatakan kalau sahabat disebut radhiyallahu anhu itu artinya Allah telah meridhai dia. Sudah dapat ridha Allah. Tetapi kalau radhiyallahu anhu disebutkan kepada selain sahabat itu artinya doa, semoga Allah meridhai dia. Kita tidak bisa memastikan beliau dapat ridha, tetapi kita doakan. Itu kalau ulama setelah sahabat. Kalau sahabat Nabi sudah dapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam Al-Qur'an dijelaskan Allah ridha kepada mereka. Nah, sehingga sudah pasti dapat ridha. Kalau kita mengkaji sebagian kitab-kitab fikih Syafi'i ya, kadang ada penulisan berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, semoga Allah meridhai beliau. Nah, kita tidak menyatakan itu terlarang. Ya. Tapi memang sebaiknya kita mengkhususkan sahabat dengan radhiyallahu anhu, sedangkan ulama lain dengan doa yang lain, maka ini sepertinya lebih baik. Wallahu a'lam. Okay, insyaAllah. Ustaz, ana pernah mengalami sesuatu. Pernah sekali ana nak ke musola untuk solat zuhur. Sambil dalam perjalanan ana telah niat yang ana akan solat qabliyah zuhur dua rakaat dahulu. sebelum sampai ke musola anda terjumpa dengan teman-teman yang lain. Sekali masa setelah itu ke musola anda takbir. Anda terlupa yang anda yang sebelum tu nak solat qabliyah zuhur. Anda terus langsung ke solat zuhur. So, masa solat zuhur tu anda teringat anda sebelum ni memang niatkan solat qabliyah zuhur. Bolehkah anda macam misal di dua rakaat zuhur anda ubahkan anda niat anda ke solat nawafil? Bisa gitu. Sebenarnya yang menjadi masalah, apakah boleh solat sunnah dua rakaat sebelum zuhur tadi? Apakah itu sudah termasuk niat? Ya, karena antum sejak tadi sudah berniat sebelum zuhur, ya, tidak merubah niat itu menjadi solat yang lain, ya kan? Maka insya Allah tetap ternilai sebagai qobliyah zuhur, tidak usah diganti lagi, gitu. Kecuali ketika antum sebelumnya mau masuk musola berniat saya nanti akan sholat duha. Nah, kemudian setelah itu, setelah selesai berwudu kita ganti niat menjadi saya mau sholat lisyukril wudu misalkan, untuk seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah setiap berwudu kemudian sholat niat dan sholat. Nah, maka ketika sudah berubah ini, antum tidak terhitung melakukan sholat duha seperti niat awal, tapi terhitung melakukan sholat sunnah isyukril wudu. Gitu. Nah, tapi yang tadi antum sebutkan, antum tadi sempat berniat sholat qobliyah duhur dua rakaat, kemudian bertemu dengan ikhwa, berbicara, setelah itu masuk ke masjid sholat, tanpa memperbaharui niat, tapi niat antum tidak berubah. Tidak berubah ke niat sholat yang lain. Setelah itu kemudian antum sholat zuhur, maka insya Allah tidak mengapa apa yang sudah antum lakukan. Tidak perlu diganti lagi. Kalau mau antum tambah selesai zuhur, ba'diyah zuhur, maka itu sholat sunnah yang lain. Nah, yang menjadi masalah kalau kita berubah niat. Kalau tidak berubah, maka sesuai dengan niat awal, insya Allah. Gitu. Mungkin bisa dipahami atau ada muskilah. Apa ini, Ustaz? Ya. Betul, satu soalan. Nah. Ustaz. Yang ini tak ada berkaitan dengan kajian ni. Ikhwan tanya tentang azan. Syekh Al-Albani pernah mengatakan yang azan tu tak harus seperti nyanyian atau seperti lagu. Tapi kalau macam di masjid, di anda pernah dengar di macam di mahat-mahat ataupun di Mekah ada macam nyanyian gitu, itu juga bisa atau memang enggak boleh? Yang dilarang itu, insyaallah yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Albani wallahu a'lam adalah kalau sampai berlebihan, sampai berlebihan sehingga kemudian panjang pendeknya itu berubah. Allahu Akbar, Allah panjang nih, terlalu panjang. Padahal Allah itu mestinya matnya kalau dalam kajian tajwid dua harokat saja. Nah, terlalu panjang kemudian, atau pernah ya juga anak-anak kecil adzan di sini, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, padahal maknanya berubah sudah. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tapi kalau asyhadu anna panjang, maknanya berubah. Saya bersaksi bahwa kami adalah utusan Allah. Begitu. Atau Allahu Akbar menjadi Allahu Akbar. Ba-nya di ada mat-nya, ada alifnya. Nah, itu sudah berubah maknanya. akbar itu yang paling besar. Kalau akbar itu artinya gendang, apa namanya, rebana atau beduk yang ditabuh itu akbar namanya. Begitu. Jadi yang dilarang insya Allah yang berlebihan, yang pertama berlebihan, ya, yang kedua merubah makna. Insya Allah sebatas yang Anda dengar adzan dari Masjidil Haram, ya, yang bisa kita dengar kadang live streaming, bisa kita lihat atau di sebagian ma'had Ahlus Sunnah di apa, Masjid Al Ansor, ya, di ma'had Al Ansor Yogyakarta itu, masya Allah bagus adzannya, tapi insya Allah tidak sampai keluar dari apa, sesuatu yang tidak sampai masuk ke dalam sesuatu yang dilarang gitu. Nah, yang terakhir. Nah, di Singapura ada toko kitab rujukan menjual kitab. Ya. Yeah. Pernah tajir mengakui Salafi. Ya. Yeah. Ada juga jual kitab-kitab Salafi, tapi lain daripada itu kebanyakannya kitab-kitab Hizbi, kitab-kitab Ikhwanul Muslimin seperti yang kitab daripada Ali Hasan Halabi, Muhammad Al-Arifi, dan terjemah Al-Quran seperti Abdullah Yusuf Ali yang seorang Syiah. Kalau seperti itu, bisa kita masih bisa membeli kitab Salafi daripada dukannya atau harus kita tinggalkannya? Enggak mahu kasih dia bisnis gitu. Nah, dilihat keadaannya. Jika antum bisa beli dari tempat yang lain, tidak usah beli dari dukan itu, dari tempat, dari toko itu, kalau sudah bisa. Tapi kalau memang sulit masih, sedangkan di toko itu ada beberapa kitab yang penerbitnya, publishernya itu Ahlus Sunnah, ya, publishernya Ahlus Sunnah, penerjemahnya Amanah, tidak mengapa kita bermuamalah dengan mereka sekedar seperlunya saja. Nanti kalau sudah ada jalur lain yang mudah, atau mungkin antum bisa beli online misalkan, tapi harganya lebih mahal karena ada shipping cost-nya dan sebagainya, tidak mengapa masih beli di tempat itu sekedar seperlunya. Nanti kalau sudah ada toko lain yang Ahlus Sunnah, dan itu apa, sebaiknya kita beli kepada Ahlus Sunnah. Nah, Clear, insyaallah. Fair. Baik, sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perbuatan kita ini sebagai amalan yang menjadi pemberat timbangan kita di akhirat pada saat tidak bermanfaat lagi harta maupun anak, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.